السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مدرسة كلين إخوان الأخوات، إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid atau Mawaidul Fawaid di pertemuan ke-87 dari kajian kitab ini yang kita jadwalkan di setiap bulan sekali insyaAllah. Yang mana kita masih di perjalanan penafsiran ayat-ayat di surat Qaf. Yang pada bulan lalu ya kita membahas Al-Qiyamah As-Sughra, yaitu kematian. Dan sebenarnya bahasan kita adalah Qiyamah Al-Kubra, yaitu hari kiamat. Ya, tetapi ya Anda pilih, kita langsung ke perjalanan di akhirat, yaitu di ayat 21 sampai 26 dan seterusnya insyaAllah pada hari ini. Ya, ya memang judulnya tentang Qarin, tetapi yang terpenting ya apa sih yang terjadi pada diri kita dan orang-orang kafir atau seluruh insan di hari kiamat nanti dalam masalah amalan mereka, ya, akan dihisab dan dibalas. Pertama kita akan membaca dan mempelajari ayat-ayat di surat Qaf ini 21 sampai 26, dan kemudian insyaAllah baru kita memulai dari kitab Fawaidul Fawaid. Ya. Karena kalau langsung ke kitabnya, kita gak tahu konteks ayat yang dibincangkan. Ya, makanya kita di ayatnya dulu. Ya. Oke, musta'inan billah kita memulai. Ya Allah Ta'ala berfirman, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدٍ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Yaitu, dan datanglah setiap nafs, ya, kita tahu nafs itu jiwa, ma'aha bersama dengan jiwa tersebut, ya, di sini dhamirha hiya, kembali ke jiwa, kembali ke jiwa, karena nafs di sini dia mu'annath termuzakkar. Ya. Oleh karena itu fi'il madhi dija'at dengan adanya ta'nits yang menunjukkan fa'il atau pelakunya itu adalah mu'annas secara bahasanya. Ya. Walaupun yang marfu' itu kullu, ya, ala kulli hal. Dan datanglah setiap jiwa bersama jiwa tersebut ada sa'iq dan syahid. Ada sa'iq dan syahid. Di sini ada kata sa'iq dan ada kata syahid. Nanti kita akan mempelajarinya insyaAllah perlahan-lahan. Jadi kita sudah tahu di sini ja'at, ya, datang, ya. Kapan datangnya? pernah saya katakan di kullu nafs, setiap jiwa. Sebutkan di sini kullu nafsin. Ya. Dalam bahasa Al-Quran kullu nafsin selalu dimaksudkan semua jiwa tanpa ada pengecualian. Ya. Maka jika ada yang berpendapat kullu nafsin di sini kullu bermakna sebagian, maka memerlukan dalil lagi. Karena zahir dari lafal kullu artinya semua tanpa ada pengecualian. Ya, berarti semua jiwa tanpa kecuali. Semua ruh tanpa kecuali. Makanya dalam Al-Quran sering disebutkan kullu nafsin, kullu nafsin. Kullu nafsin ada puluhan, lebih dari 20 ayat dalam Al-Quran dengan adanya lafal di dalamnya kullu nafs. Ya. Contoh misalnya di surat Ali Imran. Kaifa idza jama'nahum liyawmin la rayba fi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka bagaimana jikalau nanti kita, jika di sini bukan berarti ragu, bukan, tapi jika ini menggambarkan pastinya nanti bagaimana kalau misalnya jama'nahum, kami kumpulkan mereka orang-orang kafir liyawmin la rayba fi, untuk semua untuk hari yang la raiba fi, yang tiada keraguan terhadapnya. Paham sih? Yaitu bagaimana jika nanti mereka akan kita kumpulkan di hari kiamat yang tiada keraguan terhadapnya. Ya, berarti iman absolut pasti itu terjadi. Kemudian wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan akan diganjari kullu nafs, semua jiwa, ya, maka sahabat apa yang telah dia lakukan, ya, selama di dunia wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Ta'ala, semua hitungan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, Allah Ta'ala tidak akan menzalimi orang-orang kafir, tapi orang kafir itulah yang berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri, sehingga Allah pun mengazab sesuai dengan kadar kezaliman mereka terhadap diri sendiri. Ya. Jadi tidak ada satu pun atau satu celah pun atau satu perbuatan Allah pun yang tersifati dengan kezaliman. Ya. Semua perbuatan Allah itu berhikmah. Ya. Hakim. Okay. Kemudian kata Allah Ta'ala di ayat-ayat lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, mengecap kematian. Dan nafs, kullu nafsin di sini umum untuk semua jiwa tanpa kecuali. Dha'iqatul maut, yaitu mengecap kematian. Apakah ada pengkhususan sehingga sebagian dari jiwa tidak mati? Tidak ada. Ya. Kalaupun ada, misalnya butuh dalil. Butuh dalil pengkhusus. Setiap jiwa merasa maut. Wanabluhukum bisyari wal khairi fitnah. Dan kami berikan bala atau ujian kepada kalian bisyari wal khairi. Dengan keburukan itu sebagai ujian, dan dengan khair itu sebagai ujian juga. Ya, maka fitnah di sini ujian artinya. Berarti kalau misalnya orang mendapatkan keburukan itu ada ujian buat dia. Apakah dia bersabar? Dan ketika mendapatkan kebaikan itu juga ujian baginya. Apakah dia bersyukur? Ya. Jadi gelamornya ilmu seseorang di dalamnya dari kalbunya itu adalah bala dan fitnah buat dirinya, ujian. Kalau dia tidak bisa menghadapi serangan fitnah tersebut, maka dia berarti terfitnah dengan ilmunya. Gitu. Ya. Jadi apapun di dunia ini baik atau buruknya itu semua adalah fitnah, semua adalah ujian. Tapi dengan kadarnya masing-masing. Ada orang memang dia tidak terfitnah dengan perempuan. Allah Ta'ala tidak memberikan dia nafsu yang begitu besar misalnya. Tapi dia bisa terfitnah dengan hal lain seperti harta misalnya, atau ilmu, bahkan, atau pangkat, dan seterusnya. Itu semua fitnah. Apakah kita bisa menghindari fitnah sama sekali dari dunia ini? Enggak bakal bisa, karena bagaimanapun dunia ini darul fitnah. Darul fitnah. Tetapi kita bisa memanage diri dalam menghadapi fitnah tersebut. Kadang-kadang fitnah itu menghinggap di kehidupan seseorang. Bukan karena memang dia penyebab fitnah tersebut, tetapi imbas yang lain atau bagaimanapun Allah Ta'ala memberikan ujian buat dia. Ya. Dia tidak akan bisa menyingkirkan fitnah tersebut. Yang dia bisa adalah memanage diri. Adapun fitnah tersebut yang menyingkirkannya hanya Allah Ta'ala yang bisa menyingkirkan fitnah tersebut. Fitnah apapun itu. Jadi tugas seorang muslim adalah menghadapi fitnah itu pertama adalah memanage diri, bukan malah mengurusi dan berkecimpung di dalamnya, yang mana belum tentu dia orang yang memang di kadar itu. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian rujuk, yaitu kembali. Baik juga kullu nafs dalam ayat Al-Qur'an, ada di surah At-Tariq, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Apa setiap jiwa ada hafiz. Hafiz di sini ya. Ada yang menafsirkan hafiz di sini Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah yang menjaga setiap jiwa. Tapi banyak dari ahli tafsir mengatakan hafiz di sini adalah malaikat yang mencatat amal. Ya. Dan Allah alam ini yang sahih dari penafsiran, maksudnya asah yang lebih sahih insyaAllah dari penafsiran. Setiap jiwa itu ada malaikat pencatat amal baik atau buruknya dia. Tapi kalau misalnya orang kafir, apakah ada malaikat yang mencatat amal baiknya? Ada atau tidak? Ada. Tetapi apakah amalan baiknya itu bermanfaat untuk dunianya? Dunia. Mungkin, walaupun belum tentu tapi mungkin ya. Mungkin di sini tetap sesuai dengan kehendak Allah. Mau Allah berikan dia manfaat di dunia karena amalan baiknya, ya itu sesuai kehendak Allah. Mungkin di sini enggak pasti. Ya, tapi kalau Allah berkehendak, dia udah baik terus Allah perburuk dirinya, ya itu terserah Allah. Tapi kalau muslim, dunia, akhirat, dan kubur dapat kebaikan dari amalan baiknya. Dan dicatat enggak amalan baiknya? Iya dicatat. Tapi bermanfaat enggak untuk dunia? Mungkin. Untuk kuburnya bermanfaat enggak? Enggak, kalau dia bertobat. Kalau dia enggak masuk Islam. Untuk akhiratnya? Tidak. Pun kalau misalnya bermanfaat, tetap dia neraka abadi. Masuk neraka abadi. Iya. Abu Thalib, apakah berbuat ihsan kepada Nabi dan dakwah Islam? Sangat. Bahkan dibandingkan dengan kita, pengerahannya mungkin kita belum ada apa-apa, mungkin ya, mungkin. Tetapi ihsannya Abu Thalib itu tidak memberikan manfaat pahala di akhirat. Ya mungkin ya, karena Allah Ta'ala berikan keringanan siksa, tetapi tetapkah mendapat siksa? Ya tetap, dan itu besar siksa Allah Ta'ala. Karena kekufuran itu menghancurkan semua amalan di akhirat. Ya, seperti haba manthura, seperti apa? Debu-debu berterbangan, enggak la yanfa. Gitu. Dinafikan manfaatnya. Baik, tapi malaikat tetap mencatat kebaikan orang kafir tersebut walau tidak bernilai pahala di akhirat. Karena kalaupun nanti orang kafir tersebut masuk Islam, malaikat tahu enggak kalau dia bakal masuk Islam? Enggak tahu. Malaikat tidak tahu hal yang ghaib. Padahal sama-sama ghaib ya, malaikat ghaib bagi kita, mati masuk Islam dia kapan juga ghaib bagi kita. Takdir Allah untuk di masa depan. Tetapi tetap ditugaskan mencatat semuanya. Nah, ketika seorang kafir masuk Islam dan dia telah berbuat baik ketika dia masih kafir dulu, maka perbuatan baik di masa kafirnya dulu bisa dikembalikan pahalanya. Ada lagi pahala. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang dulu di masa kufurnya itu sering sedekah. pas sudah masuk Islam dapat return pahalanya, di restore. Alhamdulillah, baik balik pahalanya. Bisa dapat berapa? Allah alam, itu terserah Allah. Tapi ada bisa balik ya. Gitu. Tapi jadi setiap jiwa di sini kan kayak kullu nafsin, di sini umum untuk yang kafir maupun yang muslim. Ada apa? Ada hafidhnya, ada pencatat amalnya. Ya. Baik. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha, bersama dengan nafs itu jiwa tersebut. Tapi bersama di sini berarti menunjukkan kebersamaan, enggak terpisah maksudnya bareng. Nah, kemudian disebutkan sa'iqun dan syahidun. Sa'iq dan syahid. Coba kita lihat asal makna dari sa'iq itu orang yang menyertai, yang menggiring. Kalau sopir itu bahasa Arabnya sa'iq. Ya, sopir itu bahasa Arabnya sa'iq. Ya. Itu yang menggiring. Di sini sa'iq berarti menggiring kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan di ayat ini sa'iq itu disebut dan syahid disebutkan tanpa alif lam dan bentuknya tunggal. Dalam usul fiqih ini namanya mutlak. Dan mutlak itu ya tentu umum. Maksudnya umum di sini belum tertafsirkan apa sih maknanya sa'iq dan apa ini syahid. Paham? Di sini kan wajahat kullu nafsin, dan datanglah setiap jiwa. Umum bukan kullu nafsin, ini umum. Am dalam usul fiqih namanya umum. Baik, apa yang ma'aha bersama dengan jiwa yang semua jiwa itu? Berarti kullu nafsin, setiap jiwa, okay? Berarti every single gitu kan? Setiap tiap jiwa, satu-satu semuanya. Bukan semua jiwa ngumpul, sa'iq dan syahidnya satu-satu, enggak. Tapi semua jiwa, setiap jiwa itu ada sa'iq dan ada syahid. Paham di sini? Dan sa'iq di sini itu mutlak, syahid mutlak. Yaitu berarti menunjukkan setiap satu jiwa orang itu akan ada sa'iq satu dan syahid satu. Gitu, sepasang. Cuma masalahnya, siapakah sa'id dan syahid ini? Itu. Ketika antum membaca ayat seperti ini, dia kan mutlak ya. Mutlak itu kan berarti belum ditafsirkan dengan kaitan makna lain. Sa'id artinya pengantar. Syahid artinya penyaksi, ya kan? Loh, pengantar dan penyaksi ini kan kita masih belum tahu ini apa. Paham di sini? Sampai sini kita tidak boleh menafsirkan sesuai dengan nalar kita semata. Enggak boleh. Lebih-lebih ini masalah apa? Ghaib. Pertama ini tafsir Al-Qur'an dalam hal. Kedua ini ghaib. Maka double ada penahanan dari kita untuk menafsirkan dengan nalar. Mungkin di nalar kita oh itu malaikat, pasti itu malaikat. Mungkin itu benar. Tetapi ketika antum tanpa clue dan tanpa saduran kepada marji, maksudnya tafsir, kitab tafsir atau ulama, maksudnya dengan nalar semata independen 100%, maka antum bersalah walaupun antum benar. Paham gak di sini? Antum belum punya peringsaan, wajah kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan datanglah setiap jiwa itu dengan adanya sa'iq dan syahid. Okay. Pengantar dan sa'id artinya dalam bahasa Arab pengantar, syahid artinya dalam bahasa Arab penyaksi. Okay. Nah sekarang belum pernah aku buka buku ulama tafsir untuk ayat ini. Tapi antum logika kan, ah, ini pasti ini malaikat nih. Antum bilang ke orang ini malaikat, sa'id ini malaikat, syahid ini malaikat. Benar? Benar. Itu tafsir yang salah bukan ya? Tapi ketika antum itu sekadar logika semata, maksudnya itu salah di amalan melogikakannya. Tapi benar di tafsirannya, gitu loh. Dapat dosa enggak? Ya semoga Allah ampuni itu aja ya. Gitu. Ya kecuali kalau ada ilmu lain, maksudnya korinah atau lain. Tapi kalau dia pakai 100% tanpa ilmu, tanpa dalil lain, dia hanya nak logikakan itu salah. Salah perbuatan, benar tafsiran. Paham? Paham di sini? Gitu. Ya. Jadi tidak semua orang benar itu tidak berdosa. Bisa jadi dia benar, tapi dia berdosa karena menuju kebenaran tersebut tidak dengan metodologi yang benar. Iya. Oke. Kadang orang merukyah dengan kebid'ahan bisa berhasil. Alhamdulillah, mungkin dia dapat pahala dari usahanya itu, tapi ketidakbenaran metodologi rukyahnya dia, itu urusan dia nanti dosanya, gitu loh. Ya. Gitu. Tapi semoga Allah maafkan, semoga Allah maafkan. Cuma itu bisa jadi dosa besar loh kalau diremehkan. Nah, sehingga sa'id itu artinya pengantar. Syahid itu artinya makna bahasanya asalnya adalah penyaksi, ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya begini, untuk lihat sa'id dan syahid terus tidak punya ilmu dan tidak punya keterangan siapakah sa'id dan syahid ini, maka cukuplah antum terjemahan penggiring, pengantar, dan penyaksi. Lalu ketika antum ditanya, loh yang giring siapa? Tawakuf, diam dulu, diam sebelum baca kitabnya atau ilmunya, gitu. Walaupun dalam pasti di malaikat, oh iya pasti malaikat, siapa lagi, tapi sebentar, diam dulu, belum punya ilmunya. Kecuali kalau ada qarinah atau dalil hadis lain yang antum hafal atau antum pahami atau pernah antum baca dan itu menunjukkan ini malaikat, baru itu ilmu. Ya, walaupun belum lihat kitab tafsir, baru itu ada istinbat ilmiah, ilmiah. Nah, coba kita lihat bagaimana penafsiran ulama tentang sa'id dan syahid. Ada enggak orang menafsirkan itu? Ya adalah, masa gak ada? Kalau ada gimana? Ada, ya kita lihat tafsiran tentu dalam Al-Quran. Tafsiran paling asas adalah tafsiran salaf, ya kan? Tafsiran salaf. Kita lihat bagaimana para salaf menafsirkan sa'id dan syahid di sini. Tadi udah hafal sa'id itu apa? Pengantar, ya, pengendara mobil itu sa'id, karena dia yang nganterin, ya kan? Walaupun kadang-kadang kita yang pakai GPS dia yang nganterin. Ya, tapi itu sa'id tetap dia sa'id, ya. Dan kadang sa'id itu bisa seperti qa'id. Qa'id itu pemimpin, ya. Sama seperti qa'id dan sa'id itu driver, ya. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini perhatikan, ya, camkan perbedaan-perbedaan tafsiran salaf ini, ya. Pelajari, ya. Karena dengan mempelajari akwal salaf ini insyaallah lebih berkah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mungkin kita menemukan khilafiyah di antara mereka kadang-kadang, tapi itu masyaallah ya, berkah insyaallah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "As-sa'iqu minal malaikati wasyahidu min nafsihi." Oke. Okay. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas adalah ulama tafsir sahabat yang paling dikenal, paling masyhur, paling agung, ya, karena mendapatkan doa Nabi, ya. Subhanallah, dapat doa Nabi, ya. Berarti itu recommended oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir Ibnu Abbas. Maka kata Ibnu Abbas, sa'id di sini pengantar siapa? Malaikat. Oke, okay? Dari golongan malaikat. Adapun syahid dirinya sendiri yang berupa apa? Yang anggota tubuhnya. Ya. Yang dimaksudkan adalah nanti kaki dan jemari menjadi saksi, berbicara apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Ya, makanya itu juga penafsiran dari Abdu'l-Haq selain Mabas, selain sahabat Abdu'l-Haq. Ya. Makanya di salah satu riwayat Abdu'l-Haq, as-sa'iqu minal malaikah, yang mengantarkan itu nanti adalah malaikat nganterin. Nganterin maksudnya nganterin apa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tanpa kecuali akan menghadap kepada Allah, akan menghadap kepada Allah, tetapi tidak semua manusia itu Allah ajak bicara baik-baik. Ya. Bahkan tidak semua muslim Allah ajak bicara baik-baik. Maksudnya dengan kelembutan, ya. Ya, yang musbil izarahu, yang isbar dan yang seterusnya, ya. Allah tidak memberikan maksudnya teguran yang ringan atau enggak. Laikalimuhumullah, Allah tidak mengajak bicara mereka. Kemudian para ulama mengatakan maksudnya tidak mengajak bicara, yaitu tidak mengajak bicara mereka dengan baik. Semua diajak, ditanya, semua kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir. Tetapi Allah tidak bertanya kepada orang-orang kafir dengan pertanyaan yang membuat ada harapan. Bahkan orang mukmin yang beriman itu nanti akan Allah tanya dan akan Allah tampilkan dosa-dosa dia di dunia tapi tanpa diketahui oleh pihak lain. Yang sampai kemudian orang mukmin itu setelah ditampilkan dosa-dosanya, dia sampai udah putus asa, udah hancurlah saya. Ya Allah, hancurlah saya dengan dosa-dosa itu. Itu orang beriman. Jadi dibuat mengingat masa lalunya yang penuh dosa itu. Jadi tapi Allah tutup. Maksudnya ditampilkan dosa-dosa itu hanya di hadapannya aja, di hadapan Allah Taala dan juga hamba mukmin ini. Ya, ya mungkin dosa-dosa itu sudah ditaubatkan. tapi kan kita nggak tahu dosa itu sudah dihapus atau belum kan? Antum taubat misalnya, alhamdulillah. Dan Allah Taala sangat senang dengan taubat hambanya, apapun dosanya itu. Tetapi kan kita tidak tahu. Dan tidak bisa memastikan bahwasanya kita sudah bersih begitu saja. Baru kapan kita pastikan? Setelah kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa itu di hari kiamat nanti. Ya, ketika sudah merasa nih hamba mukmin ini merasa lah saya hancur ini dan dosa-dosa. Maka setelah itu ketika Allah bilang semua aku maafkan, aku ampuni. Subhanallah, surga alhamdulillah. Itu bagian dapat hisab ya. Ya. Jadi itu menuju Allah Subhanahu wa taala tadi penafsiran sa'id itu adalah malaikat dan syahid itu adalah jemarinya, kakinya, anggota tubuhnya. Ya. Dan kemudian tafsiran dari Abu Hurairah, sahabat Nabi juga, ya. Diriwayatkan oleh sebagian ulama tafsir di antaranya Ibnu Athiyyah dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz dari Andalus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya as-sa'iq ini malaikat. Sama dengan tafsir Ibnu Abbas enggak? Sama. As-syahid ini adalah amal. Kira-kira sama enggak dengan tafsir Ibnu Abbas? Sama? Beda atau sama? Atau substansinya sama? Karena kenapa jemari dan kaki itu nanti akan menjadi saksi? Karena amal. Maka sebenarnya ini substansi sama, cuma pengungkapannya variatif. Nah ini yang disebut dengan ikhtilaf tanawu, yaitu perbedaan tapi sifatnya variatif. Yaitu perbedaan dengan dari cara mengungkapkan. Adapun substansinya huwa-huwa gitu kalau bahasa Arabnya. Dia juga. Ya, maksudnya itu substansinya. Ini yang disebut ikhtilaf at-tarawih dan ini mayoritas khilafiyah di antara para sahabat. Adapun ikhtilaf at-tadharr, yaitu khilafiyah yang bersifat kontradiktif, bukan variatif. Variatif jelas. Variatif jelas. Yang namanya kontra pasti variatif, ya. Tapi ini variatif yang bersifat kontradiktif, saling satu sama lain berlawanan. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Ini namanya khilaf tadwal, khilaf perselisihan yang bersifat kontradiktif. Yang seperti ini tidak bisa dikompromikan satu sama lain kecuali dengan, ya, dengan ilmu atau dalil, ya, begitu ya. Adapun tadi antara Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu khilafiyah tanawur, dan khilaf tanawur itu seolah-olah tidak khilaf, dia hanya perbedaan di segi pengungkapan terhadap substansi yang sama. Begitu, bisa paham di sini substansinya. Ya. Baik, tolong yang di sana tolong di sini aja nggak apa-apa. Ini kosong, jadi nanti ada jin di situ takutnya. Oke, okay. Kemudian Ada Ibnu Muslim disebutkan oleh Ibnu Jauzi tapi tanpa adanya sanad. Kata Ibnu Muslim, as-sa'iq, ini hanya menafsirkan sa'iq ya, as-sa'iqu qarinuha minasyayatin. Sa'iq, pengantar ini adalah qarinnya jiwa dari kalangan syaitan, dari kalangan jin. Paham? Kalau pakai tafsiran ini berarti setiap jiwa akan datang bersama dengan minimal seorang jin yang nganterin ke Allah gitu loh. Atau bersama dengannya menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jin yang menjadi qarin. Sumyastaiqan, jin dari kalangan syaitan dari kalangan jin ini disebut sebagai sa'iq. Seolah-olah ya. Li'annahu, ini tafsiran lagi, li'annahu yatba'uha wa illam yahuthaha. Ada kelihatan ini sebenarnya ini lemah. Enggak perlu dijelaskan lebih panjang ya. Udah ini aja ya. Yang tafsiran Ibnu Muslim ini lemah, bukan Muslim tapi Ibnu Muslim, lain beda orang. Ini tidak usah dipakai ya. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dan juga sebelumnya oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Zadul Masir, tapi ini tidak usah kita pakai. Karena kalau misalnya sa'id, okay, sa'id di sini kata Ibnu Muslim itu siapa? Jin, qarin atau syaitan ya. Berbeda kan dengan tafsir Ibnu Abbas dan Abu Hurairah? Tapi perbedaan ini tanawwu' atau tadawwu', bertentangan enggak? Termasuk bertentangan karena tidak bisa dikompromikan. Iya enggak? Enggak bisa dikompromikan. Oh, bisa. Ketika itu saat itu ada malaikat dan ada syaitan barengan giringin enggak. Enggak bisa dikompromikan. Oke. Okay? Jadi, udahlah kita anggap itu udah tidak usah ada ya. Kemudian Mujahid tabi'in berkata, sa'id dan syahid itu dua malaikat. Ya, sa'id dan syahid itu dua malaikat. Oke. Okay. Ini juga khilaf, tetapi tidak terlihat sangat bertentangan enggak? Ini insyaallah bisa masuk ke variatif juga insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Sa'id kata Mujahid, malaikat dan syahid malaikat karena dua-duanya tersifati dengan itu nanti. Ada malaikat yang terin dan ada satu malaikat yang menjadi saksi. Oke. Okay? Nah, tadi kan lihat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ada satu pendapat ya. Perbedaannya hanya di masalah apa? Syahid bagi mereka di sini maksudnya adalah apa? Diri sendiri, anggota tubuhnya, oke. Okay? Kemudian ada Mujahid. Mujahid ini tabi'i bukan? Tabi'i. Level sama Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tinggian mana? Dia ya, sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Sayyidul Mufassirin, ya. Dari kalangan sahabat dan seterusnya beliau. Nah, Mujahid hanyalah seorang tabi'in. Terus kemudian mana yang lebih kuat? Nah, kita tak bisa bilang oh Mujahid lemah, masya Allah. Bentar, Mujahid di sini rahimahullah itu memiliki juga penguat syahid dari riwayat Utsman bin Affan. Bahwasanya Utsman bin Affan pernah naik mimbar diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya, kitab tafsirnya. Pernah Utsman bin Affan naik mimbar, di atas mimbar, mungkin khutbah Jumat atau apa. Kemudian berkata, "Wajat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid." Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan sa'iq itu adalah malakun yasufuha ila amrillah. Sa'iq ini malaikat yang akan mengantarkan jiwa tersebut menuju ke Allah untuk dihitung dan dibalas amalnya. Kemudian syahid itu adalah malakun yashhadu 'alaiha bi'amaliha. Syahid adalah malaikat yang menjadi saksi terhadap amalan dia. Oke? Okay? Paham? Jadi syahid itu malaikat, syahid itu malaikat. Beda enggak dengan penafsiran Ibnu Abbas? Beda. Oke? Okay? Udah clear di sini. Kita masih pelajari ini dulu nih, biar paham betul-betul. Taib, apakah penafsiran Utsman bin Affan membatalkan penafsiran Ibnu Abbas? Tidak, karena penafsiran Ibnu Abbas yaitu bahwasanya tangan kaki yang bersaksi ada dalil. Ada dalil. Ah, oke. Okay. Apakah penafsiran Ibnu Abbas dan Ibnu Hurairah menafikan atau membatalkan penafsiran Utsman bin Affan? Tidak kan? Tidak. Berarti kedua-duanya tidak saling kontradiktif ya? Bisa dikompromikan? Bisa dikompromikan karena setiap jiwa nanti akan ada malaikat yang mengiri, akan ada malaikat yang menjadi saksi, dan akan ada anggota tubuh menjadi saksi. Semua itu komplit ya. Nah ini yang namanya ikhtilaf tanawur, walaupun kesannya kok kayak bertentangan. Itu kesan itu karena kurang ilmu. Adapun kalau sudah punya ilmunya, semua ini bisa dikompromikan. Gitu loh. Paham gak di sini? Paham diem loh. Paham. Ya, tiga-tiganya ada insya Allah. Ya, dan kita semua pakai ini karena tafsiran salaf, bukan sekadar kita menerawang dan memperkirakan. Ya. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan tadi. Walaqad kunta fi ghaflatin min hadha. Kamu itu kunta, lihat. Kana yakun. Kana terutama normalnya digunakan untuk masa lampau, masa lalu. Kamu dulu, ya. Fi ghaflatin. Ghaflah. Apa arti ghaflah? Lalai. Berarti kamu dulu tuh lalai. Ya, kamu dulu fi ghaflatin berada di dalam kelalaian. Min hadza. Dari tentang, min di sini artinya terartikan tentang atau dari mana? Pak, ini dapat ini ya, kertasnya dapat? Habis. Ya, akhwat masih ada enggak ini kertasnya? Masih. Tolong di transfer. Tapi harap semua Pak ya, enggak apa-apa ya. Tolong diterjemahin silakan. Ya. Min hadza yaitu tentang ini. Ini apa? Ini apa? Hah? Yaitu tentang peristiwa yang terjadi ini, yaitu setiap jiwa itu nanti akan ada yang mengantarkan dari malaikat dan ada yang menjadi saksi dari para malaikat. Dulu kamu itu ya enggak tahu karena hal ini. Kamu itu dulu lalai pasti dia akan hal ini. Fakashafna 'anka ghita'aka. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Fa di sini maka, ya kan? Kashafna kami singkap, ya kan? Kashaf. Ya, singkap. Ya. Kayak jangan-jangan kelihatan apa-apa, yang tertutup kelihatan dan orang takjub. Makanya mungkin aja orang Sunda menyebut orang gatal itu kasek karena dari kasek. Itu pas ngelihat gatal, kasek bisa, gitu. Kasek. Itu ketika itu, ya seperti ada tabir yang terbuka. Tapi kalau perempuan nggak disebut kasek ya. Apa gelis? Fakashafna an, enggak, tapi itu coba dicok, jangan antum menjadikan ilmu ya. Fakashafna an ghita'aka, maka kami singkat darimu ghita'aka, yaitu ghita. Antum tahu penutup itu ghita. Ghita itu penutup penyumbat. Kita ini sekarang lagi ditutup pandangan kita tentang alam gaib, malaikat, jin, ini tutup. Ya. Mudah tak bagi Allah untuk menampilkan itu semua? Mudah, mudah sekali. Bolehkah kita minta pada Allah hal seperti itu? Tak boleh. Pertama, tidak manfaat. Ya. Kedua, bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, bisa. Ya. Jadi enggak usah. Ya Allah, berikan saya kasih. Nah, ini kadang-kadang orang tasawuf sempitnya gitu. Ketika makomnya sudah ini, bertapa di mana, akan hadir kasyaf. Namanya kasyaf. Iya. Diajarkan gitu. Mereka meyakini itu kasyaf itu adalah kemuliaan gift dari Allah karena selama persemedian mereka di gua apa ya, sehingga bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh umum manusia. Berarti spesial ini saya ini. Itu tipuan syaitan. Ini, itu keyakinan sebagian masyarakat terutama di pedesaan. Ya. Udah bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh banyak banyak manusia. Padahal kasyaf di sini dibukakan oleh Allah bukan sebagai kemuliaan, tapi justru kekurangan karena lihat jembatan ada kuntilanak, lihat ini ada itu, ya repot. Lama-lama menjerumuskan kepada apa? Kesyirikan. Orang-orang menjadikan dia sebagai marja atau referensi tentang hal gaib. Di kamu ini ada tiga ini. Ada tiga ini ya. Dia nempel di pundak, di bahu, di mana itu. Masya Allah ini, ya, Alhamdulillah. Mengiranya itu kasyaf pemberian dari Allah berupa kenikmatan atau karunia. Ya, ini fitnah. Ya. Ini diajarkan dalam tasawuf itu, habis bertapa. Coba aja dong bertapa, coba. Kasyaf nanti dapat. Ya. Terutama jika bertapa tersebut ada yang memang penghambaan diri kepada yang gaib seperti itu dikasih. Ya, ya Allah, Allah uji maksudnya ini sebagai fitnah. Ya. Ini kan di sini Allah terjadi. Na'udzubillah, ya na'udzubillah. Itu syirik besar terjadi. Na'udzubillah. Ya, makanya kalau akidah seseorang itu sudah nggak selamat, ya udah seterusnya aja itu hancur. Makin hancur, makin hancur. Ya, dan makin tidak rasional pikirannya, tidak masuk akal. Ya. Dan tentu akan dikelabui banyak oleh ya, syaitan kalau orang sudah mendapatkan kasyaf seperti itu. Ya. Fakasyafna 'anka ghita'aka, maka kami singkap darimu penutup pandanganmu. Maka ketika itu fa basaruka yauma hadid. Fa maka basar itu apa? Mata. Mata di sini pandangan langsung atau pandangan kalbu? Pandangan langsung. Kita menafsirkan ini hakikat saja. Ya bukan majas atau bukan yang lainnya. Kalau madhab Asy'ari mereka menafikan memandang Allah secara langsung dengan mata kepala. Madhab Asy'ari. Loh, tapi mereka enggak menafikan memandang Allah. Mereka menafsirkan memandang Allah di hari akhir itu bukan di mata kepala, tapi di mata batin. Paham? Itu bagian Asy'ari. Asy'ari sini Asy'ariyah. Ya, ya antum tahu. Tapi yang di Indonesia enggak semuanya berpendapatnya mereka enggak tahu besar kayak gini. Enggak mikirin kayak gini. Mereka mikirinnya kan nasi berkat kita lihat. Afwan ya, kok kalimat agak tajam. Baik, basar di sini kita mengenai hakikat. Maka ketika di hari ini, al-yawma di sini, zarf. Ya. Hari ini, yaitu hari apa? Hari kiamat. Pandangan manusia itu hadid, tajam. Tajamnya itu melihat segala yang dulu tidak pernah dilihat, tapi pernah dijanjikan. Ya. Maka ketika itu pandangan menjadi tajam. Ini menunjukkan tidak ada minus seperti anak itu banyak cuma tanah. Insyaallah normal semua. Gak ada rabun kemudian harus pakai banyak itu. Gak. Ya. Semuanya gak ada kerangka itu. Normal semua. Oke, ayat 22 siap kita tafsirkan insyaallah. Ini baru mukadimah saja. Yang penting antum tahu dulu kamu ghaflah. Di dunia dulu kamu ghaflah. Yaitu lalai akan hal ini. Kemudian barulah kita singkap. Maka ketika kita singkap akhirnya apa? Pandanganmu menjadi tajam. Oke? Okay? Ini kita akan menyebutkan tafsiran-tafsiran ini. Ya. Tapi sekarang coba lihat. Kita melihat lafal laqad kunta ya. Ta di sini anta kan? Kamu. Sekarang khitab yaitu orang kedua yang dimaksud. Kamu itu siapa? Nah, gitu. Ternyata ulama pun mereka menafsirkan berbeda-beda. Anta di sini ada yang mengatakan ya, anta wahai mukmin ataupun wahai kafir. Semua jiwa baik beriman atau baik yang kafir. Kamu wahai Taufik dulu kamu lalai. Kamu wahai Syekhul Islam dulu kamu lalai. Adalah kamu hai Stephanus Asparagus ya, kamu apa artinya Asparagus apa? Oke. Nah, kamu lalai ini kafir. Jangan juga muslim. Nah, itu jumhur ahli tafsir mereka bilang begitu. Bahwasanya Allah akan berkata kepada siapapun. Kamu dulu lalai akan hal ini. Ya. Oke. Kemudian ada yang mengatakan itu Ad-Dhahhak mengatakan bahwasanya anta di sini khusus untuk orang kafir. Orang kafir itu pasti lalai akan hal ini. Oke? Ya, iya enggak? Ya, yang muslim aja, enggak semuanya yang mengatakan hal ini ya? Apalagi yang kafir pun kalau misalnya orang kafir memikirkan akhiratnya, pasti salah akhiratnya, iya enggak? Enggak boleh itu bilang gua, akhirat mereka benar insyaAllah. Yang musuh akhirat Islam kayak ekstrem banget nih, nah ini malah soalnya seperti sudah. Oke, jadi ada tafsiran. Anda di sini siapa? Bisa orang muslim, bisa orang kafir. Itu tafsiran jumhur ahli tafsir. Adapun Ad-Dhahhak berkata anta sini asus. Ada yang ikhwan ada anak dah bawa dan mati